Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Diriwayatkan bahwa telah datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tiga orang yang meminta petunjuk kepadanya. Orang yang pertama berkata kepada beliau, "Wahai Imam, aku telah menikah dengan waktu yang lama." Orang itu mengatakan, "Telah bertahun-tahun aku menikah. Akan tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan keturunan. Maka apa petunjuk engkau kepadaku agar aku mendapatkan keturunan?" Maka Al-Imam berkata, "Hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu, beristighfar dan bertaubat kepada Rabbmu." Lalu datanglah orang yang kedua dan dia berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya kami merupakan perwakilan dari satu kampung yang mana kampung tersebut ditimpa kemarau yang panjang, tidak turun hujan. Maka apa petunjuk engkau kepada kami?" Maka beliau pun mengatakan, "Hendaklah kalian semua beristighfar kepada Rabbmu, bertaubat kepada Rabbmu." Lalu keesokan harinya datang lagi orang yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, dia pun berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya kami telah menempuh jalan untuk menempuh bagian dari dunia ini, beternak, bercocok tanam, berusaha. Tetapi sampai hari ini aku dan kami belum mendapatkan keluasaan dari dunia ini. Maka apa petunjuk engkau kepadaku?" Maka sang imam pun menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau pun berkata, "Hendaklah engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu, bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosamu." Maka murid Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata dan bertanya kepadanya, "Wahai Imam, bagaimana engkau ditanya dengan tiga pertanyaan dan engkau menjawab dengan satu jawaban?" Lalu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Tidaklah engkau memperhatikan sebuah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Nuh, 'Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.' Tidaklah engkau memperhatikan kepada ayat ini di mana Allah berfirman ketika mengkisahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam dan ketika Nabi Nuh menganjurkan kepada para pengikutnya, menganjurkan kepada umatnya ketika itu ditimpa musibah, maka Nabi Nuh alaihi salam berkata, 'Hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu dan sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.' Maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, menjadikan hujan yang penuh berkah, memperbanyak keturunan kalian, memperbanyak harta kalian, dan akan mengalirkan sungai-sungai, mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, kenikmatan dari dunia ini." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari kisah yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, di sini kita akan mengambil tiga pelajaran yang sangat utama. Pelajaran yang pertama adalah fadlu al-faqih fid din. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan kefaqihan di dalam agama. Lihatlah bahwa seorang ulama, seorang alim, beliau ditanya dengan tiga pertanyaan, jawabannya satu. Karena kefaqihan beliau menjawab dan memahami ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam ayat yang tadi tentang salah satu sebab orang akan dilimpahkan kemuliaan dunia, punya keturunan, hartanya banyak, diturunkan hujan adalah karena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang alim mampu menjawab dengan jawaban yang satu dengan masalah yang banyak dan tepat semuanya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah taala, menunjukkan bahwa dosa adalah salah satu sebab datangnya musibah, salah satu sebab datangnya kesulitan. Maka untuk menyelamatkan diri kita dari setiap musibah dan kesulitan adalah hanya dengan istighfar dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir yang wajib kita renungkan di sini, bahwa jalan keluar dari setiap kesulitan yang menimpa kepada kita, khususnya kita hari ini di mana ditimpa berbagai bentuk gejolak termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, kesempitan dunia dan sebagainya yang menimpa bangsa ini, maka jalan yang utama, jalan yang sangat agung yang Allah taala jelaskan di dalam Al-Quran dengan cara kita semua beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mataan hasana. Allah berfirman, hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Maka kata Allah, kami akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik, kehidupan yang mudah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah menyalahkan orang lain. Kita tidak usah juga menyalahkan para pemimpin kita dengan semata-mata menyalahkan para pemimpin kita. Tetapi setiap yang musibah yang menimpa kepada kita sesungguhnya adalah berkaitan dengan dosa kita. Maka jalan keluarnya adalah hanya satu, kita beristighfar, bertaubat dari setiap dosa yang kita perbuat sebagaimana dijelaskan di dalam dua ayat yang tadi disebutkan. Semoga kalimat yang singkat ini memberikan faedah dan pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.